yang hilir mudik berpasang-pasangan. Si bujang gigit jari, hatinya kebingungan. Itu akibatnya kalau suka bermalasan. Malam minggu yang panjang, pusingnya bukan kepala.